Jangan bersedih, wahai Novita, Novita sayang, wahai Novitaku, jangan bersedih, wahai kekasihku. Apakah kiranya yang engkau risaukan? Coba katakan agar aku tahu. Jangan kau diam, wahai Novitaku. Bila wajahmu tersenyum, bagai malam bulan purnama. Tetapi bila kau nampak muram, bagai rembulan tertutup awan. Begitu kiranya, oh wahai Novita, marilah senyum, wahai pujaanku. Jangan berduka, mari bergembira. Bila wajahmu tersenyum ria, bagai malam bulan purnama. Tetapi bila kau nampak tertutup awan, begitu kiranya, oh wahai Novita, marilah senyum, wahai pujaanku. Jangan berduka, mari bergembira.